الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخوانفillah segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat alhamdulillah umur rezeki kesehatan dan alhamdulillah sampai hari ini kita masih bersama-sama bisa melaksanakan salat Jumat dan mudah-mudahan salat Jumat ini bukan salat Jumat terakhir bagi kita. Insyaallah masih banyak ratusan kali, ribuan kali kalau boleh Allah berikan kepada kita untuk melaksanakan salat. Dan insyaallah besok bersama-sama kita melaksanakan ibadah bulan Ramadan sebulan penuh. Ihwafillah, datang orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka 'anil ahillah. Dalam Quran surat Al-Baqarah mereka bertanya kepada Rasulullah, yas'alunaka 'anil ahillah. Terangkan kepada kami hilal itu, apa guna hilal itu? Rasulullah mengatakan, kul mawaqitu linnasi wal haji. Katakan bahwa hilal itu untuk menentukan waktu dan haji. Hilal. Itu Al-Qur'an. Hilal itu apa? Hilal itu seperti sama-sama kita tahu setitik cahaya yang kemudian dilihat sama-sama dari setitik cahaya yang sekilas itu hanya per detik hitungannya dia kemudian menjadi cahaya yang lebih terang, kemudian dia membentuk bulan sabit, kemudian dia membentuk bulan yang terang, kemudian dia nanti akan membentuk bulan sabit lagi, dan kemudian dia pelan-pelan akan hilang dan muncul lagi hilal yang baru. Dan itu juga sebagaimana awal Ramadan ditentukan dengan hilal. Ketika Rasulullah mengatakan kul mawaqitu linnasi wal haji, hilal itu untuk menentukan waktu dan pelaksanaan haji. Hilal juga itu bisa kita ambil ibrahnya, kita ambil untuk diri manusia, makhluk hidup. Kita juga seperti hilal. Kita lahir dari sperma orang tua kita yang masuk kepada ovarium ibu kita, kepada ovum ibu kita, kemudian terjadi pembuahan di dalamnya. Lalu kemudian dia menjadi mudghah, segumpal darah kemudian berbungkus dengan tulang, tulang berbungkus dengan daging, daging dengan kulit, dan kemudian lahir kita yang tadinya adalah seperti hilal, hanya setitik air mani. Kemudian dia lahir besar di Kemusuk, kemudian dia besar di Blitar, lalu kemudian menjadi tokoh proklamator Indonesia, menjadi cahaya yang disebut dengan tokoh anak bangsa, kemudian beliau kembali menjadi bulan sabit, kemudian turun dan hilang lagi bulan. Muncul lagi bulan baru, lahir di sini, kemudian jadi pangkostrat, jadi kemudian jadi presiden lama bertahan, kemudian dia menjadi hilang lagi. Tumbuh begitu. Begitu juga kita. Semua punya siklus seperti itu. Ada waktu-waktunya di mana kita bertumbuh, kemudian kita pada puncak-puncak kita diberikan oleh Allah kekuasaan mungkin atau jabatan mungkin, kemudian kita pelan-pelan akan hilang. Itulah hilang. Itulah manusia. Tanda-tanda manusia. Oleh karena itu setiap ada jabatan yang kita dapat, setiap ada pangkat yang kita peroleh, gaji yang lebih, umur yang panjang, itu semua bagian dari perjalanan hidup kita. Dan nanti satu saat kita akan hilang kembali kepada Allah. Tetapi kita tidak hilang begitu saja. Itu kita akan kembali kepada Allah mempertanggungjawabkan segala macam bentuk perbuatan kita. Dan umur umat di akhir zaman ini sangat sedikit dibandingkan dengan umur umat-umat sebelumnya. Sangat singkat sekali. Maka ketika Rasulullah dalam sebuah hadis yang khatib baca menafsirkan surat Wal Asr, demi waktu asar, ada tafsirnya mengatakan bukan demi masa, tapi demi waktu asar, manusia itu sangat merugi. Ilal ladzina amanu, kecuali beriman, wa amalus shalihat, beramal saleh, wa tawassaw bil haq, nasihati dengan kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan menasihati dengan kesabaran. Begitu. Umur kita sangat singkat. Karena Rasulullah mengatakan, masa hukum kamu Rojul istajar ujar. Perumpamaan kalian dengan umat sebelumnya itu, itu seperti seorang saudagar yang mencari pedagang, yang mencari pekerja di ladangnya. Jadi Allah itu saudagar mencari pekerja di ladangnya di bumi ini. Maka Allah berkata, "Ma ya'malu limin ghudwati ila nifsin nahar ala kira." Siapa yang mau kerja di bumiku ini dengan upah satu gunung Uhud, Mas, dari mulai terbitnya matahari sampai tengah hari, nifsin nahar ala kira. Fa amalatul yahudu, berkata orang Yahudi. Umur mereka panjang-panjang 1000 tahun, Firaun 1000 tahun lebih. Kemudian mereka gagal memikul risalat. Rasulullah mengatakan lagi, Allah berfirman dalam hadis kursi itu, "Mayamul limin nifsin nahar ila suratil azhar ala kira." Siapa yang mau bekerja di ladangku di dunia ini dari waktu sholat zuhur sampai waktu sholat asar dengan upah satu kirat gunung emas Uhud itu, fa'amalatul nasara, bekerja orang Nasrani, umur mereka juga panjang-panjang 700 tahun, gagal memikul risalat itu. Maka kegagalan umat Yahudi dan Nasrani Allah tulis dalam surat, dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 60, di mana Allah kutuk fisiknya menjadi babi dan menjadi monyet ketika itu. Ketika itu, nanti bisa lihat tafsirnya di hari Sabat. Kemudian Allah berfirman, "Ma ya'malu min salatil asr ila an taghiba syamsu ala qirat." Siapa yang mau bekerja di ladangku dari mulai waktu asar sampai terbenamnya matahari, fa antum, kata Rasulullah. Kalian, kita umurnya cuma pendek. Rasulullah cuma 63 tahun. Kita yang berkutat setiap hari cari haftan, cari nafkah, jelekin orang, harta kesini, luar biasa. Kita nggak tahu argo kita jalan terus. Kapan jantung kita berhenti? Kapan kita kembali kepada Allah? Allah sadarkan kita, blek, diberikanlah bulan Ramadan setahun penuh. Setelah setahun kita cari uang begitu banyak, masuk Ramadan, blek, harusnya bulan Ramadan menjadi ibadah buat kita. Hentikan semua. Bahkan kalau bisa, sebenarnya kita nabung satu tahun gaji kita itu untuk bulan Ramadan ibadah. Bulan Ramadan ibadah, karena ini bulan penuh berkah dan luar biasa, umur kita menjadi panjang karena dia ada satu malam lebih daripada 1000 bulan. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, hutang-hutang nikmat, kesehatan, mata kita, pencernaan kita, rezeki kita, hutangnya banyak nikmat ini. Orang lahir ke dunia ini saja harus bayar hutang, akikah, laki-laki 2 kambing, perempuan 1 hutang itu. Terus kita tidak sadar hutang kita banyak, nah kita pakai bayar hutang itu ketika datang Ramadan. Makanya Allah berfirman bahwa Ramadan ini diwajibkan pada orang-orang beriman, la'allakum tattaqun, agar dia bertambah terus takwanya. Sampai kapan? Sampai terus, sampai dia mati, tambah hari tambah takwa, tambah hari tambah takwa. Makanya setiap khutbah Jumat selalu dibacakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Orang beriman, kamu bertakwalah dan seberapa takwa, dan jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Ini nasihat, kenapa? Tadi la'allakum tattaqun, supaya kita tambah takwa dan kita kembali kepada Allah. Mau apa kita di dunia ini? Mau kita banyak harta? Mau kita punya jabatan? Mau kita kembali kepada Allah semua? Enggak ada rasa, cepat sekali. Khotib 5 tahun jadi menteri, kayak baru kemarin aja. Udah 10 tahun yang lalu jadi Menpora. Lewat kok cepat. Enggak ada rasanya. Menuju titik kematian kita semua. Pas ada bulan Ramadan, sadar lagi kita. Makanya ikhwah fillah, bulan Ramadan besok ini mari kita pakai bulan nanti, mulai nanti malam. Kita pakai ini sebagai bulan tarbiyah, mendidik anak-anak kita. Ini di kita ini di Indonesia ini kalau orang banyak uang, itu biasanya anak-anak dikasih ke panggilkan guru private ngaji di rumah. Kalau yang menengah ke bawah biasanya kasih di TPA. Kita sendiri enggak pernah ngajar ngaji anak kita. Di bulan Ramadan ini ajak mereka sahur bareng. Jangan mereka nonton film-film apa, segala macam yang lucu-lucu itu di televisi. Matikan bapak-bapak. Ajak mereka yang sudah berkeluarga, ajak mereka untuk ibadah pada Allah. Sholat subuh berjamaah. Kalau dulu zaman khotib masih kecil enak. Bulan Ramadan full, penuh, libur. Jadi kita bisa belajar agama di bulan Ramadan. Khotib gak pernah pesantren. Tapi alhamdulillah dapatnya di bulan Ramadan. Justru pesantren-pesantren kilat. Ikhwah kita ini seperti hilal tadi, kembali lagi ke itu. Oleh karena di bulan Ramadan ini mari kita hentikan di tengah-tengah zaman seperti ini, masya Allah. Fitnah di mana-mana berkelebaran, masya Allah. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan tidak akan terjadi kiamat sebelum umatku lebih menyukai membaca musannah daripada membaca kitab Allah. Kemudian sahabat bertanya, "Wamal musannah ya Rasulullah? Apa musannah itu?" Kata Rasulullah, "Musannah kitabun katabahun nabi aidihim." Itu kumpulan tulisan-tulisan yang mereka tulis dengan tangan-tangan mereka sendiri, tsumma tanaqqaluna fima bainahuma. Kemudian tulisan tangan-tangan tadi dia tukilkan atau dia sharekan di antara mereka. Fayatrukuna kata Allah, sampai mereka tidak baca kitab lagi. Itu Rasulullah bicara 15 abad yang lalu. 15 abad yang lalu Rasulullah mengatakan ada nanti di akhir zaman di mana umatku lebih baca musanna daripada kitab Allah. Musanna itu apa? Ditanya para sahabat, kumpulan tulisan-tulisan kata Rasulullah. Kata bahu Nabi Aidihim, mereka tulis pakai tangan-tangan mereka. Lalu tanah kalu Nabi Mabainahumah. Kemudian mereka sharekan di antara mereka. Ini yang namanya gadget hari ini. Bangun pagi kita langsung kita buka. Fetrukuna kata Allah, kita gak baca kitab. Ada di sini, mungkin aplikasi kita mengenai Quran. Tapi kita gak baca. Begitu ada berita, saat share langsung. Rasulullah sudah bicara 15 abad yang lalu. Tapi tentunya Rasulullah tidak mengatakan ada gadget. Oh, sahabat bingung, gadget itu apa? Tapi ada kita tulis kumpulan tulisan-tulisan yang di-sharekan di antara mereka, diviralkan di antara mereka. Beredar, kita enggak saring lagi, tidak saring lagi yang benar yang salah, yang mana langsung kita sharekan. Si anu begini, si itu begini, langsung kita tidak sadar kalau itu fitnah, royaltinya kita dapat. Kalau tidak sadar kalau itu fitnah, kalau itu berita tidak benar, kita teruskan ke orang, royaltinya kita dapat. Orang itu meneruskan ke orang lain, royaltinya kita dapat terus. Untuk menghapuskan dosa-dosa itu di bulan Ramadan lah diberikan. Bayar hutang-hutang kita. Ini sekarang mengerikan. Banyak sekali beredar-beredar berita. Dan itu disiarkan kemana-mana. Khatib saja tahun 2013 mendatangi sebuah acara besar. Hizbut Tahrir. Hari ini baru keluar viralnya. Bahwa ada mantan menteri anti Pancasila. Wah, Masya Allah. Padahal tidak pernah dari mulut Khatib keluar demi Allah, demi Rabbi, satu kata pun tentang anti Pancasila. Nah ini kan diviralkan, terus orang langsung mengecam. Biarin. Oleh karena itu ifafillah, hari di zaman penuh fitnah ini kan Rasulullah sudah mengatakan nanti di akhir zaman, ya kan, orang-orang khianat diberikan amanah, orang-orang amanah dikhianati. Orang-orang yang tidak benar dijadikan benar, yang benar jadi salah. Kan begitu. Oleh karena itu apabila di bulan Ramadan mari kita pakai nih satu bulan ini insya Allah ibadah. Kita kurangi nih gadget-gadget ini. Berita share-share yang enggak benar, apalagi yang lucu-lucu yang berbau-bau porno dan sebagainya, kita hapus. Buat yang muda-muda kita pakai ibadah pada Allah karena kita tidak tahu nih Ramadan ini Ramadan terakhir atau bukan buat kita. Lalu pakai sholat duha 8 rakaat, hajar 8 rakaat. Ini ada masjid di sini yang kerja di sini. Hajar 8 rakaat sholat duha. Jangan main-main 2-2 rakaat, main 8. Kalau di luar 8 udah enggak ada hadisnya. Hadisnya yang paling sahih cuma paling tinggi paling 8. Hajar sholat, sholat 2 rakaat, sholat setelah sholat subuh, sholat isyraq, syuruk, waktu syuruk. Rasulullah mengatakan siapa yang dari sholat subuh, habis dia sholat sunnah subuh, dia sholat subuh, kemudian dia melaksanakan tilawah Quran atau hadis, atau dengar ceramah seperti ini di masjid, sampai waktu isyraq, waktu syuruk, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, maka dia dapat mendapat pahala naik haji plus umroh. Masya Allah. Nah kita pakai di bulan Ramadan ini. Daripada kita subuh tidur gak karu-karuan, subuh kita di masjid atau di langgar dekat rumah kita atau di rumah, kita zikir-zikir di langgar lebih bagus atau di masjid. Kita zikir-zikir sampai waktu syuruk, matahari terbit, selesai sebentar, sholat sunat dua rakaat, dapat ibadah sama dengan ibadah haji. Kita kumpulkan ibadah yang banyak supaya kita tidak menyesal nanti di akhirat kemudian. Buat apa arti rumah yang kita punya, harta yang kita kumpul-kumpul? Tidak ada kesenangan itu. Lalu orang bertanya bagaimana Pak? Orang-orang yang gak pernah sholat dia kaya-kaya, oh dia pada hebat-hebat. Malah yang nyolong-nyolong BLBI segala macam malah kabur itu gak ada apa-apa. Mereka senang-senang. Ya senang di dunia. Dunia mereka senang tapi di akhirat nanti rasakan. Ini kan kehidupan sebentar aja. Berapa banyak orang-orang hebat dulu? Bung Karno begitu hebat, mana sekarang? Bung Hatta orang hebat, mana sekarang? Pak Harto, mana sekarang? Tidak ada lagi. Buya Hamka, mana sekarang? Muhammad Nasir, mana sekarang? Tidak ada lagi. Yang hebat-hebat sekarang juga, nanti juga ada waktunya, tidak ada lagi. Kita pun akan seperti hilal tadi. Oleh karena itu, di awal Ramadan ini, mari kita pakai sebulan penuh. Nanti maghrib, lempengkan udah ibadah kita kepada Allah. Habis sholat kita berdoa, sujud, minta kepada Allah, supaya Allah berikan berkah di bulan Ramadan ini, satu bulan penuh kita pakai ibadah kepada Allah. Dan rezeki kita jangan kita split-split. Kita kasih. Infak yang paling baik, sebelum diminta kita udah kasih. Itu infak yang paling baik. Ada orang, ada yang butuh, baru kita kasih. Tapi ini orang belum butuh, kita lihat ini orang kayaknya perlu. Kita kasih, karena ada orang yang butuh tapi tidak meminta. Kita kasih. Nah di dalam surat Al-Baqarah 177, itu yang diutamakan apa? Wa'atal mala ala hubbihi. Memberikan makanan atau harta yang dia cintai kepada orang-orang yang dia cintai. Yaitu keluarganya dulu. Kita berikan pada anak kita, istri kita. Zawil qurba, kerabat dekat. Wa'atal mala ala hubbihi, zawil qurba. Wal yatama, baru anak yatim. Jadi keluarga dekat dulu di kampung-kampung kita. Keluarga kita yang gak ada itu kita kirimkan. Siapa ya? Tetangga saya yang gak ada di kampung, misalnya yang masih sering pulang ke kampung. Oh, ada di kampung. Ah, kita kirimkan dia. Di bulan Ramadan. Insya Allah jangan berpikir itu hilang. Tidak. Insya Allah akan menjadi berkah buat kita, buat turunan kita. Insya Allah itu. Yakin kita. Ini kan masalahnya kalau mau pulang kampung baru kita ribut. Seperti yang Khotib pernah sampaikan. Mau pulang kampung, aduh mau pulang kampung bagaimana ini? Belum bawa ini, belum bawa itu. Akhirnya cari jalan, habis waktu kita 10 malam terakhir justru pada persiapan pulang kampung. Lalu pulang membawa oleh-oleh, padahal kita tidak persiapkan kalau kita pulang kampung selamanya ke darul akhirah. Kita enggak persoalkan. Demikianlah barangkali mudah-mudahan besok insya Allah sepakat kita sampai tahun 2021 kalau tidak salah. Tadi Khotib melihat di televisi dari astronomi bahwa insya Allah akan sama terus karena posisi bulannya. Jadi kita akan sama sampai tahun 2021, setelah itu mungkin tidak. Karena penglihatannya ada hisab dan ru'yah beda. Tapi insya Allah sampai 2021 masih sama terus. Nah mudah-mudahan kita banyak umur insya Allah. Kita berikan bulan Ramadan ini tilawah, baca Al-Quran, bersedekah yang banyak. Mendidik, yang jangan lupa mendidik anak-anak kita. Supaya anak-anak kita tidak menjadi kacau. Begitu banyak anak-anak sekarang yang luar biasa. Na'udzubillah min zalim. Sedih kita melihat. Geng motor yang membunuh orang. Kayak apa, menyalip-nyalip seperti biasa. Udah sadis betul. Ketika itulah umat yang harus disadarkan. Inilah datang Allah berikan bulan tarbiyah. Bulan pendidikan. Di bulan Ramadan. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita. Dan tambah lambat, tambah takwa kita. Sehingga apapun yang kita miliki, apapun yang kita kerja ini, toh satu saat mulut ini akan terkunci, satu saat tangan ini, badan ini tidak akan bisa bergerak, dan kita kembali kepada Allah, kita mendapat nilai plus, tidak minus dalam kehidupan ini. Barakallah li walakum fil Qur'an al-Karim wa nafani minal ayati wa zikri hatim wa kulu qawli hadza wa astaghfir innahu wal ghafur rahim. Allahumma Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira ad-dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yuwafillah. Pada khutbah yang kedua ini, mari sama-sama kita berdoa. Di Jumat, awal Ramadan insya Allah mulai besok. Sebagaimana yang Khotib sampaikan, sekuat-kuatnya orang adalah orang yang kuat doanya. Dan selemah-lemahnya orang adalah orang yang lemah doanya. Dan tidak ada yang bisa menembus dinding takdir, kecuali doa. Doa saiful mu'min, doa itu senjata orang iman. Kita pakai senjata kita, di bulan Ramadan ini sebulan penuh. Insya Allah, doalah yang bisa menembus dinding takdir. Karena Rasulullah mengatakan addu'a wal bala yaltaqiyani wa ya'tajilani bainas samawati wal ardh. Doa dan bala itu setiap hari bertarung antara langit dan bumi. Mudah-mudahan doa-doa kita di waktu Jumat ini, mulai ini sekarang insyaallah mudah-mudahan Allah ijabah. Seterusnya kita diberikan panjang umur dan Allah berikan keberkahan dan kesadaran dalam diri kita untuk ibadah di bulan Ramadan ini, dan insyaallah mudah-mudahan ibadahnya Allah terima. Dengan sebelumnya kita panjatkan salawat dan salam kepada Rasulullah junjungan kita. Bagaimana firman Allah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah dosa kaum muslimin dan muslimat, kaum mu'minin dan mu'minat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Allahumma ghafir lana, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Wali walidaina, ampunkan dosa kedua orang tua kami. Warhamhuma, sayangilah mereka. Kama rabbayana shighara, sebagaimana mereka telah menyayangi kami selagi kecil, ya Allah. Kadang-kadang orang tua kami dihina dan difitnah karena ingin memuliakan kami anak-anaknya. Kami mohon ridha-Mu. Ya Allah, terimalah arwah orang tua kami yang telah meninggal dunia. Lapangkan kuburannya, ya Allah. Jadikan kuburannya, ya Allah, bagian dari taman-taman surga-Mu. Jangan Kau jadikan, ya Allah, kuburannya bagian dari lubang-lubang neraka-Mu. Dan panjangkan umur orang tua kami yang masih hidup. Allahumma rabbana la tudzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Kau bolak-balikkan hati kami setelah hidayah yang Kau berikan pada diri kami. Ya Allah, Engkau Maha berubah hati hamba-Mu, ya Allah. Allahumma habib ilaina al-iman. Timbulkan rasa cinta kami kepada iman. Wa zayyinhu fi qulubina. Dan hiaskanlah hati kami ini dengan keimanan. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyana. Dan timbulkan rasa kebencian kami, ya Allah, kepada kekufuran, kekafiran, ya Allah, dan maksiat. Wa ja'alna minar rasyidin. Dan jadikan kami dalam golongan orang-orang yang dapat petunjuk-Mu, ya Allah. Allahumma ja'alna wa auladina wa dhurriyyatina min ahlil khair wa min ahlil ilmi wa min ahlil ibadah wa min ahlil Qur'an wa ja'alna min ibadika al-aghniya'i syakirin. Ya Allah, jadikan anak dan turunan kami anak-anak yang berilmu, anak-anak yang beramal soleh, anak-anak yang akrab dengan Al-Qur'an, ya Allah. Dan jadikan anak-anak kami, turunan kami, orang-orang kaya yang bersyukur, ya Allah. Kami mohon ridha-Mu. Ya Azizu, ya Ghaffaru, ya Mutakabbir. Ya Halimu, ya Alimu, ya Aliyu, ya Azimu, ya Azidu, ya Karim, ya Wadud, ya Wadud, ya Wadud. Allahumma inna na'udzubika min jahril bala', jauhkan kami dari bala'Mu yang besar. Udharaki saqa', jauhkan kami dari bertemunya dengan kecelakaan. Wasu'il qada', jauhkan kami dari takdir-Mu yang buruk. Wasyamatatil a'da', dan jauhkan kami dari gembiranya orang-orang yang dengki kepada kami. Jauhkan kami dari hati yang tidak khusyuk. Jauhkan kami dari doa yang tidak diterima. Jauhkan kami daripada kesombongan karena kekayaan dan jabatan, serta jauhkan pula kami dan turunan kami daripada kehinaan karena kemiskinan. Ya Allah, ada di antara jamaah ini yang sedang sakit, angkat penyakitnya. Ada di antara jamaah ini yang sedang susah, ya Allah, mencari nafkah buat keluarganya. Berikan jalan keluar, ya Allah, baginya. Ada di antara jamaah ini yang ingin sekali naik haji ke tanah suci Mekah, tawaf di Baitullah, wukuf di Arafah. Kabulkan doa-doanya, ya Rabb. Kami sesungguhnya ini orang-orang kecil, dari anak-anak orang kecil yang lahir di kota kecil. Engkau angkat derajat kami. Engkau beri kami rezeki, Engkau beri kami kesehatan. Tetapkanlah kesehatan dalam diri kami, ya Allah. Karena dengan kesehatan itulah kami bisa mencari nafkah untuk anak-anak dan keluarga kami. Ya Azizu, ya Ghaffaru, ya Mutakabbir. Hari Jumat ini adalah besok kami akan mendapatkan maghfirah dari-Mu, insya Allah. Bulan Ramadan kami mohon ridha-Mu, ya Allah. Engkau bukakan pintu-pintu rezeki bagi kami. Engkau berikan kami kesehatan yang prima, ya Allah. Dan di bulan Ramadan ini kami bisa beribadah kepada Engkau. Engkau hapuskan semua dosa-dosa kami. Malu kami kalau Engkau membuka aib-aib kami, ya Allah. Dosa-dosa kami, puluhan tahun kami hidup. Kami tidak bisa memberikan apa-apa untuk agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami. Ijabah doa kami, ya Allah. Allahumma ya Azizu, ya Karim, ya Jabbar, ya Mutakabbir. Di hari Jumat yang berbahagia ini kami mohon ridha-Mu, ya Allah. Kami tidak tahu kapan jantung kami ini berhenti. Kami tidak tahu di mana kami dimakamkan. Kami pasti akan kembali kepada-Mu. Tapi kami mohon ridha-Mu, beri kami waktu, ya Allah, untuk membesarkan anak dan turunan kami di jalan Kau sebelum Kau cabut nyawa kami. Dan ketika datang maut menjemput kami, cabut nyawa kami dalam keadaan husnul khotimah. Ketika datang maut menjemput kami, tidak ada orang yang terzalimi karena ucapan dan perbuatan kami. Tidak ada hutang-hutang yang kami tinggalkan memberatkan anak dan turunan kami. Ya Allah, tidak ada orang yang menjadi susah untuk mencari biaya bagi kami. Kami mohon ridha-Mu, ya Allah. Jadikan kami di bulan Ramadan ini penuh kebahagiaan, ya Allah. Keberkahan, ya Allah. Dan kesehatan, ya Allah. Dan kami bisa ibadah kepada Engkau dan Kau terima ibadah kami. Allahumma taqabbal minna innaka tas-sami'ul 'alim. Wa tub 'alaina innaka antat-tawwabur rahim. Ya Allah, terima semua amal kami, ya Allah. Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui, dan Engkau terima tobat kami, ya Allah. Karena Engkau Maha menerima tobat hamba-hambamu, ya Allah. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Engkau zat yang paling dulu, tidak berpermulaan. Engkau zat yang paling akhir, tidak ada akhiran. Engkau Maha berdiri sendiri, Engkau Maha mutlak. Engkau tengah melihat kami berdoa. Kami tidak tahu bagaimana bentuk dan rupamu, ya Allah, wujudmu. Tapi kami yakin, ya Allah, antal haq. Wa wa'duka haq, wa liqauka haq, wa qauluka haq. Wa jannatu haq, wa naru haq. Wa nabiyyun haq, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq, wa sa'atu haq. Tapi kami yakin Engkau benar, ya Allah. Perkataanmu benar, perjumpaan denganmu benar, ya Allah. Rasulmu Muhammad SAW benar, surgamu benar, nerakamu benar, dan kiamat itu benar, ya Allah. Kami yakin Kau akan menolong hamba-hambamu yang dizalimi, ya Allah. Sebagaimana firmanmu, ma'adzaka rabbuka wa ma'kuala, Engkau tidak akan meninggalkan hamba-hambamu yang beriman kepadamu seperti yang mereka kira, ya Allah. Maka ijabah doa kami, ya Rabb. Kau tengah menyaksikan kami yang bermulan dosa ini, sholat Jumat, ya Allah. Untuk hari ini, dan kami mohon ridhoMu, jangan Kau jadikan sholat Jumat ini terakhir bagi kami, serta jangan pulang Kau jadikan bulan Ramadan ini bulan Ramadan yang terakhir bagi kami. Ya Allah, kami tidak pernah berjumpa dengan RasulMu, kami tidak pernah berjumpa dengan sahabat-sahabat RasulMu, ya Allah. Jika Engkau izinkan, ya Allah, kami ingin berjumpa dengan Rasul kami dalam mimpi kami, ya Allah. Kalaupun tidak, ya Allah, takdirkan kami orang-orang yang bisa melihat wajah RasulMu dalam surgaMu kelak, ya Allah. Bisa mencium tangan RasulMu, Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa berat hidup di zaman fitnah seperti ini, ya Allah. Untuk mempertahankan rezeki yang halal dan thayyibah, untuk yang istiqomah di jalan Engkau, ya Allah. Fitnah dan merajalela, ya Allah, kami mohon ridhoMu. Kuatkan hati kami, kuatkan badan kami, kuatkan roh kami, ya Allah, untuk beribadah kepadamu. Allahumma aizzal Islam wal muslimin. اللهم انصر الاخواننا في كل مكان وفي كل زمان ورب العالمين اللهم انصر الاخواننا في اليبو سوريا اللهم انصر اخواننا مجاهدين في فلسطين على اليهود الغاصبين يا الله اللهم انا نسالك جنه الفردوس ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر أقيم الصلاة